7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 8 Mei 2024 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Saudara Lun dari Langsa yang dilaporkan Zubir. Saudara Lun, seorang balita meninggal dunia usai mobil yang ditumpanginya bertabrakan secara beruntun di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Kampung Alu 2, Kota Langsa, pada Selasa dini hari sekitar pukul 3. Kasalantas Polres Langsa, Ibtu Irfan Firdaus mengatakan, dalam kecelakaan itu ada 4 mobil yang bertabrakan, yaitu mobil penumpang minibus, mobil penumpang Avanza, dan 2 mobil pick-up. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up BL8191DN yang dikemudikan Muhammad Rizki melaju dari arah Langsa menuju arah Aceh Timur dengan kecepatan sedang. Di belakangnya melaju mobil penumpang mikrobus BL7418NL yang dikemudikan Agus. Dari arah berlawanan melaju Avanza BL1265NR, diikuti pick-up Isuzu BL830ZO yang dikemudikan oleh Munazar. Saat tiba di lokasi kejadian, tepatnya di jalan yang sedikit menikung, pengemudi mobil mikrobus mencoba mendahului mobil pick-up di depannya tanpa memperhatikan mobil Avanza yang sedang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya terjadilah kecelakaan yang membuat mobil penumpang mikrobus terbalik di atas badan jalan. 3 mobil lainnya pun ikut kecelakaan beruntun. Akibat dari kecelakaan ini, seorang bayi usia 1 tahun yang merupakan warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara meninggal dunia. Sementara 3 lainnya yakni Agus, warga Langsa Timur, Rika Amelia, warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan Ishak Saleh, warga Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren, mengalami luka berat dan ringan. Setelah dari Langsa, kita beralih ke Banda Aceh bersama laporan Indra Wijaya. Saudara Lun, 2 unit rumah berkonstruksi permanen di Kampung Menasah Intan, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar, terbakar pada Selasa kemarin sekitar pukul 10.30. Insiden itu menghanguskan rumah Muhammad Rizal, sementara rumah milik Abudin terkena imbasnya. Pusdalops BPBD Aceh Besar Iqbal mengatakan, musibah kebakaran itu terjadi di kawasan padat penduduk. Sebagian besar harta milik korban tidak dapat diselamatkan. Iqbal menyebutkan pihak BPBD mengerahkan 2 unit pemadam kebakaran pos induk Sibreh untuk memadamkan api. Selain itu juga turut dibantu damkar dari pos Pango Banda Aceh untuk memadamkan api yang menghanguskan rumah tersebut. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.38. Untuk sementara, para korban harus mengungsi ke rumah saudaranya. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Aceh Timur yang dilaporkan Maulidi Alfata. Saudara Lun, aparatur sipil negara atau ASN di Aceh Timur kembali terjaring razia karena ditemukan nongkrong di warung kopi saat masih jam kerja. ASN yang terjaring razia akan didata dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Kepala Satpol PP Aceh Timur, Teku Amran, menjelaskan bahwa operasi razia ASN di warkop itu dilakukan mulai pukul 9.30 hingga 11.45. Penertiban dilakukan di beberapa warung kopi dan kafe di Idiraya yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan pusat kota. Menurut Amran, beberapa oknum ASN masih ditemukan nongkrong di warung kopi saat jam kerja, meskipun jumlahnya sudah berkurang. Para ASN yang terjaring razia diminta untuk kembali ke kantor guna menyelesaikan pekerjaan mereka selama jam kerja. Amran menegaskan bahwa para ASN tidak dilarang berkumpul di luar kantor, namun harus mematuhi waktu istirahat atau di luar jam kerja. Amran berharap seluruh instansi pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga ketertiban ASN. Jika ada tugas di luar institusi, ASN harus memiliki surat perjalanan yang sah. Setelah dari Aceh Timur, kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Sederalun, personil Satreskrim Polres Nagan Raya menangkap seorang pria parubaya berinisial RN 52 tahun alias Mualim, warga Kecamatan Darul Makmur atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasatreskrim Polres Nagan Raya Ibtu Fitra Ramadhani mengatakan Mualim ditangkap oleh tim opsional Satreskrim. Mualim ditangkap di rumahnya usai polisi mendapat laporan dari tetangga korban yang menyebutkan pelaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Menurut Ibtu Fitra, sempat terjadi perlawanan saat penangkapan Mualim. Akan tetapi pelaku tetap berhasil diringkus dan dibawa ke Mapores diserahkan ke unit PPA untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Avanza warna putih BK1032SG dan satu unit handphone merek Oppo warna hitam. Dari hasil pemeriksaan sementara dipastikan pelaku melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Karena itu pelaku disangkakan melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat sebagaimana dimaksud pasal 47 Kanun Aceh. Setelah dari Nagan Raya, kali ini ada berita dari Langsa yang dilaporkan Zubir. Sederalun, tiga anak pang yang selama ini beraktivitas mengamen di wilayah kota Langsa, kemarin diamankan petugas Satpol PP dan WH Langsa. Mereka digerebek petugas Pemko Langsa ketika melakukan pesta sabu-sabu di bekas kantor DPKA Aceh Timur di Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Kasatpol PP dan WH Langsa, Rudi Selamat mengatakan, awalnya petugas Satpol PP mendapat laporan masyarakat bahwa pelaku sedang melakukan aktivitas mencurigakan dalam area bekas kantor DPKA Aceh Timur, sehingga petugas langsung bergerak cepat ke lokasi. Saat petugas tiba, mereka ternyata sedang mengkonsumsi sabu-sabu. Hal ini dibuktikan dengan diamankannya barang bukti, satu paket plastik putih di dalamnya berisi serbuk putih sabu. Selain itu juga ditemukan dua alat digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol mineral dengan dilengkapi kaca pirek. Rudi mengatakan tiga orang anak pang ini bersama barang bukti narkotika sabu itu telah diserahkan ke pihak berwajib, yakni Satres Narkoba Polres Langsa. Mereka berasal dari Aceh Tamiang satu orang dan dua orang dari Banda Aceh. Setelah dari Langsa, kita beralih ke Aceh Besar bersama laporan Indra Wijaya. Sederalun, dapur tempat pengolahan batu bata di Desa Lam Ujung, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar, ludes terbakar Selasa kemarin. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran dan sudah dalam penanganan pihak berwajib. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan informasi kebakaran itu diketahui petugas damkar berkat laporan masyarakat setempat. Tempat pengolahan batu bata itu diketahui milik Hanafiah, warga Berawe, Kota Banda Aceh, dan selama ini disewakan kepada Sudirman. Kondisi bangunan yang berkonstruksi kayu sehingga api cepat menjalar. Ia mengatakan setelah menerima informasi tersebut, petugas langsung bergerak menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk upaya pemadaman. Proses pemadaman dan pendinginan baru selesai dilakukan oleh petugas pada pukul 10.30. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Bupati Sidoarjo Gus Mudlor kenakan rompi oranye tahanan KPK usai diperiksa 7 jam. Sederalun, Bupati Sidoarjo Jawa Timur Ahmad Mudlor Ali alias Gus Mudlor akhirnya mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua tangan Gus Mudlor tampak diborgol penyidik saat turun dari lantai 2 gedung merah putih KPK pukul 16.25 Selasa kemarin. Mantan politikus PKB itu hanya terdiam dan menunduk ketika dibawa petugas KPK menuju ruang konferensi pers. Gus Mudlor akhirnya ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam di lantai 2 gedung merah putih. Ia diduga memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo. Sebelum ditahan, bupati itu sudah dua kali dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Namun pada jadwal pemeriksaan pertama, 19 April 2024, ia absen dengan alasan sakit. Surat keterangan dari dokter dinilai mencurigakan karena menyebutkan ia perlu dirawat sampai sembuh. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan pada 3 Mei 2024. Namun Gus Muhdlor absen juga. Meski pengacaranya mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran, namun tidak disertakan alasan yang jelas. Gus Muhdlor akhirnya memenuhi panggilan KPK pada pemeriksaan yang ketiga hingga akhirnya ditahan KPK. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Israel mulai agresi darat ke Rafah, Hamas anggap bencana kemanusiaan. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, Israel memulai agresi ke wilayah Rafah, jalur Gaza, Palestina. Hamas yang mengontrol jalur Gaza menilai tindakan Israel masuk ke Rafah pada Senin malam waktu setempat sebagai bencana kemanusiaan yang merupakan ancaman langsung terhadap lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina. Hamas mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF meluncurkan agresi darat di Rafah untuk mengambil kendali atas perbatasan Palestina dengan Mesir. Hamas menilai hal itu bakal berdampak buruk bagi kondisi kemanusiaan di Rafah yang kini dipenuhi pengungsi akibat perang. Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Gaza memperingatkan tindakan menutup perbatasan Rafah akan memperburuk krisis kemanusiaan. Ia mengatakan hal itu dapat mengisolasi jalur Gaza dari dunia luar. Kementerian tersebut menggambarkan perbatasan Rafah sebagai jalur penyelamat utama bagi warga di luar Gaza yang tidak mewakili ancaman apapun terhadap Israel. Seperti diketahui, IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan daratnya memulai operasi kontraterorisme yang tepat di wilayah tertentu di Rafah Timur. Langkah itu diklaim untuk menghancurkan infrastruktur Hamas. Tank-tank Israel pun mulai memasuki Rafah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 8 Mei 2024. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.